إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Tapi kita insya Allah menyelesaikan bab fi fadli ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan terakhir. Kita sudah mendengar keterangan dari Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullahu taala tentang dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yadhharu fihi musliman, dan akan tampak setelah tiga generasi yang mulia tersebut as-siman, yakni lemak ya. Dan di sini kata beliau isyaratun ila annahum yu'thiruna at-tana'um. Di sini ada isyarat yang menunjukkan bahwa mereka generasi yang datang setelah atba'ut tabi'in, kemudian mereka ya kehidupan mereka bersenang-senang ya dengan kehidupan dunia ini, menjadikan itu sebagai suatu yang diutamakan ya. Id la yakunu ihtimamuhum bisyari wa tatbik, di mana di saat itu tidak ada ihtimam, perhatian, kesungguhan mereka terhadap syariat. Demikian pula dalam hal tatbik ya, penerapan syariat wal amali alaih, dan upaya untuk beramal di atasnya ya. Yang ada kata beliau walakin yakunu ihtimamuhum litana'umil ajsad, yang terjadi pada mereka perhatian, kesungguhan yang ada pada mereka ya, pada hal-hal yang terkait dengan kenikmatan jasad. Dan ini semua tentunya menjadi pelajaran penting bagi kita ya, terlebih tentunya di masa kita jauh ya lebih buruk keadaannya dibandingkan di masa mereka, generasi yang datang setelah Atba'ut Tabi'in, di mana di saat itu para ulama ya mereka masih banyak, sementara di masa kita ulama ahli sunnah ya bisa dikatakan hitungan jari. Sehingga ketika kita ya tidak memiliki perhatian terhadap syariat ini, terhadap sunnah yang sudah kita ketahui, tidak ada semangat untuk menerapkan sunnah yang sudah kita ketahui, tentunya mimba bi aula, lebih pantas lagi mereka yang tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu syariat ya, untuk diharapkan bisa menerapkan syariat ini. Sehingga jangan sampai terjadi pada kita apa yang terjadi pada selain kita ya, yang mengaku ahlus sunnah tetapi sementara sunnah-sunnah ya malas untuk dilaksanakan oleh mereka. Bahkan yang terjadi pada sebagian saudara kita kaum muslimin, sebuah pola pemahaman bahwa kalau suatu perkara itu sunnah, ya lebih baik ditinggalkan, ya karena alasannya cuma sunnah, tidak dosa meninggalkannya. Tapi kita ya, sering mendengar, ya sebagai contoh misalnya memelihara jenggot. Ya. Ketika kita terangkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yang demikian, ya mereka menganggapkan kalau perintah dari Rasul itu kan maknanya cuma sunnah begitu. Ini juga pemahaman yang salah. Menganggap kalau perintahnya itu dari Rasulullah hanya sunnah bermakna mustahab. Berbuah dari pemahaman yang salah ini, kemudian muncul anggapan bahwa yang namanya sunnah itu lebih baik ditinggalkan. Ya, buktinya, ya ucapannya adalah bahkan itu cuma sunnah, tidak dosa kalau meninggalkan. Sebaliknya, ya dalam perkara yang itu dilarang dalam syariat, ya walaupun istilahnya dengan istilah makruh, makna makruh di sisi mereka lebih baik dikerjakan. Ya sebagai contoh, ya dari tokoh-tokoh mereka, ya menganggap bahwa merokok itu makruh. Ya. Ketika kita mengingatkan ya, sekian hadis yang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari perkara yang lebih ringan permasalahannya daripada merokok. Ya. Sebagai contoh, ketika ada sebagian sahabat yang masuk ke dalam masjid dalam keadaan dia habis makan dari jenis sayuran yang berbau, entah itu bawang putih atau bawang merah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkannya untuk keluar dan diisyaratkan untuk mendatangi baki apa itu perkuburan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan untuk dia ke baki karena mereka yang sudah meninggal itu tidak terganggu dengan apa, dengan baunya. Adapun yang masih hidup ya terganggu dengan baunya. Sementara bau yang muncul ya dari rokok itu perkara yang tidak mudah untuk hilang karena keluar dari keringat, menempel di baju, menempel di badan. Ya. Sehingga kalau sebagian orang balasan loh kan rokok tidak ada di zaman Nabi. Kok kamu melarang-larang seperti itu? Nah ketahuilah bahwa Islam itu agama yang sempurna. Ya, apapun dari perkara yang terjadi hingga akhir zaman, jika dicermati mesti ya aturannya ada di dalam agama ini, termasuk masalah itu. Itu dari sekedar baunya, belum lagi dari sisi bahayanya. Bersamaan dengan itu semua, ya di antara mereka menyatakan ah kan cuma makruh. Artinya apa? Ya, kalau makruh itu artinya lebih baik di sisi mereka apa? Dikerjakan. Oleh karena itu, kawan, ya, di sini penting sekali bagi kita, ya, sedikit dari perkara sunnah hendaklah kita bersemangat di dalam mengamalkannya sehingga betul-betul penerapan sunnah ini akan menjadi keberkahan di dalam mujtama kita. Selanjutnya, beliau juga mengingatkan dengan hadis ini, ya, bahwa di sini terdapat keutamaan para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka. Ikhtarahumullah li suhbati nabiyyi. Allah menjadikan mereka makhluk-makhluk pilihan untuk menjadi sahabat nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau menegaskan fahum khairul quruni as-sabiqati wal lahiqah. Dan mereka adalah sebaik-baik generasi, baik dibandingkan dengan yang telah lalu dari umat-umat terdahulu maupun yang akan datang dari generasi manusia hingga hari kiamat. Tidak ada generasi yang lebih baik dibandingkan mereka. Sebenarnya ini ya, dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam Sahih Al-Bukhari ya, dengan lafaz khairun nas. Bahwa sebaik-baik manusia ini sifatnya umum. Ya, sebaik-baik manusia ya, qarni adalah generasiku. Summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Oleh karena beliau menegaskan ya, la ya'ti ba'dahum wa lam ya'ti qablahum man huwa khairun minhum. Tidak akan datang setelah mereka, tidak pula ya, tidak pula datang sebelum mereka generasi yang lebih baik dibandingkan mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kata beliau, wa hadha hukmun 'am fi tafdhili ashabi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ghairihim min as-sabiqin wal lahiqin. Dan ini adalah hukum yang sifatnya umum dalam hal keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas selain mereka dari generasi yang sebelum mereka maupun yang datang setelah mereka. Dan saya sampaikan dalam penulisan ini apa yang ditegaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, di mana kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kecuali yang dinukilkan dari Al-Imam Ibnu Abdul Barr ya, rahimahullah, lain dalam At-Tamhid, kecuali ini ya, kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain secara keseluruhan ya, tanpa kecuali ya, bahwa mereka person-personnya lebih baik dibandingkan ya, yang datang setelah mereka ya, maksudnya apa? Bahwa meskipun di sana ya, pada generasi tabi'in ataupun atba'ut tabi'in ya, ada yang memiliki keutamaan ya, tapi keutamaan mereka tidak bisa untuk mengalahkan seorang pun dari orang yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keimanan dan meninggal di atas keimanan tersebut. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa kecuali para sahabat lebih baik dibandingkan generasi yang datang setelah mereka. Kemudian kita juga sudah melewati keterangan atau riwayat dalam Sahih Muslim dan ini ucapan dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni A'id ibn Amr ya, radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menasihati Ubaidullah ibn Ziyad, salah seorang umara dari Bani Umayyah ya, menasihati agar memiliki sifat penyayang terhadap rakyat ya, karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sejelek-jelek pemimpin itu al-khutamah, yakni orang yang kejam, tidak memiliki kasih sayang terhadap rakyat. Kemudian dinasihati oleh A'id ibn Amr radhiyallahu an ya, fa iyyaka an takuna minhum, maka hendaklah engkau hati-hati agar jangan termasuk dari mereka, yakni umara yang tidak memiliki belas kasih. Ternyata Ubaidullah ibn Ziyad ya, justru menimpali dengan menyatakan ijlis, duduk kamu ya, fa innama anta min khalati ashabi nabi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, duduk kamu, kamu itu hanya sekedar serpihan ya, sisa-sisa dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nukhalah yakni kulit kulit sekam, ya, oleh yang kalau dibersihkan itu akan terbang. Jadi tidak ada nilainya. Dikatakan, ya, demikian kepada salah seorang sahabat Nabi. Ya. Maka A'id ibn Amr, beliau menjawab dengan jawaban yang padat, ya, singkat. Tapi demikian memang keadaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan, wahal kanat lahum nukhalah. Apakah, ya, mereka memiliki nukhalah? Innama kanat nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim. Nukhalah itu, ya, adanya setelah mereka dan adanya, yakni pada orang selain mereka. Adapun para sahabat, semua adalah makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala, terbaiknya manusia dari yang ada di muka bumi ketika itu. Ya, oleh karena itu bagaimana mungkin untuk dikatakan, ya, hanya sekedar nukhalah, bahwa mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amma tafadulu bainahum, adapun terkait dengan keutamaan sebagian di atas sebagian mereka, yakni para sahabat, faqad sabaqal kalamu alaihi, telah berlalu pembicaraan tentang ini. Wa dzalika, ya, di mana penjelasannya adalah bi tafdhili ashabil hijrataini alladzina hajaru ila al-habasha thumma hajaru ila al-madinah. Di mana para sahabat yang ikut dalam dua kali hijrah, ya, yakni hijrah ke Habasyah, ya, ke Ethiopia, kemudian hijrah ke Madinah, ya, mereka lebih utama dibandingkan, ya, para sahabat yang lainnya. Ini secara umum demikian. Thumma ba'da dzalik, dan tentunya ini setelah al-khulafa ar-rasyidun, ya, karena mereka adalah terdepannya dari para sahabat yang ada, ya. Kemudian 10 sahabat yang mereka dijamin dengan jannah. Kemudian setelah ini disebutkan di sini, yakni mereka yang ikut di dalam hijrah, dua kali hijrah, yakni ke Habasyah dan ke Madinah. Kata beliau, thumma ba'da dzalika ahlu bai'atil Aqabah. Kemudian setelah mereka, setelah para sahabat yang ikut dalam dua hijrah, setelahnya adalah para sahabat yang ikut dalam bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah, ya, dalam tarikh disebutkan di situ ada dua bai'ah, ya, bai'at yang pertama yang ini diikuti oleh 12 sahabat yang mereka adalah, ya, dari para sahabat Ansor, ya, 10 orang dari suku Khazraj dan 2 orang dari suku Aus. Baik. Di mana mereka melakukan sumpah setia di Aqabah. Aqabah ini salah satu tempat di Mina. Terjadi pada waktu-waktu pelaksanaan haji. Ini di masa jahiliyah, ya, ibadah haji masih dilestarikan oleh mereka. Nah, tetapi di sana banyak penyimpangan dari apa yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya. Kemudian sepulang mereka ke Madinah, di mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu an untuk menyertai mereka untuk mendakwahkan Islam, ya, di tengah penduduk Madinah, ya, hingga ya, sekian banyak dari mereka masuk ke dalam Islam. Kemudian di tahun berikutnya, di mana ini beberapa bulan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tahun berikutnya ya, datang 75 ya, dari penduduk Madinah yang tentunya telah menyatakan keislaman melalui Mus'ab bin Umair, ya, 3 orang dari mereka wanita ya, yang ikut dalam bayat al-Aqabah yang kedua, di mana ini sebagai muqaddimah ya, sebagai pendahuluan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke Madinah. Mereka para sahabat Ansar ini menyampaikan yakni bayat sumpah setia untuk memberikan nusrah ya, pembelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini para sahabat yang ikut dalam bayat al-Aqabah. Jadi Syekh menempatkan ini pada posisi setelah mereka yang mengikuti 2 hijrah. Tsumma ba'da dzalika man hadaru Badran. Kemudian setelah mereka adalah para sahabat yang ikut di dalam perang Badar. Ini perang pertama yang terbesar. Ya, perang pertama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Thumma ba'da dzalika man syahidu bai'at Ridwan. Kemudian setelah mereka, yakni setelah Ahlu Badr, berikutnya adalah mereka para sahabat yang ikut ya, di dalam bai'at Ridwan, yakni pada An Hudaybiyah. Ya, pada tahun terjadinya sulh Hudaybiyah. Jadi mereka setelah Ahlu Badr, ya, Ahlu Bayat Ridwan, keutamanya setelah Ahlu Badr. Thumma ba'da dzalika man aslama qabla al-fath wa qatal. Kemudian setelah mereka ya, adalah orang-orang yang berislam ya, sebelum peristiwa Al-Fath dan berperang sebelum itu. Di mana yang dimaksud Al-Fath di sini yakni sulh Al-Hudaybiyah, bukan Fathu Makkah. Ya, jadi Al-Fath yang dimaksud di sini adalah sulh Hudaybiyah. Karena ini merupakan momen penting di mana setelahnya ya, Quraisy bisa dikatakan tidak memiliki kekuatan. Ya. Dan ada pelajaran penting dalam sulh Hudaybiyah tersebut sebagaimana yang sudah sampaikan, yang sepintas lalu ya, dari poin-poin perjanjian tersebut sepintas lalu seakan merugikan Islam. Ya, di mana diantaranya, wah, jika ada dari penduduk Makkah yang datang ke Madinah, wajib ya, bagi mereka untuk mendeportasi, mengembalikan orang tersebut ke Makkah. Ya, tetapi sebaliknya, jika ada dari penduduk Madinah yang kemudian ke Makkah, ya, maka mereka tidak perlu untuk mengembalikan. Sepintas lalu, ya, ini kesepakatan yang merugikan kaum muslimin. Karena ya, dalam sisi pandang manusia bisa jadi ya, dengan itu kekuatan kaum muslimin semakin berkurang. Ya, sementara orang-orang kafir Quraisy ya, yang mereka meminta ini, kekuatan mereka akan terus bertambah. Kenapa demikian? Ya, karena yang ke Madinah harus dikembalikan, sementara yang sudah sampai di Makkah ya, tidak dikembalikan. Namun Rasulullah SAW menyetujui itu ya, dan dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ya, di mana semua itu ya, tentu dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikarenakan jika ada seorang yang sudah berislam kok kemudian memilih untuk kembali kepada kekufuran dengan kembali ke Makkah, menunjukkan orang ini tidak bernilai apa-apa bagi kaum muslimin. Ya. Sementara jika ada yang datang dari Makkah ke Madinah untuk berislam, untuk berislam, kemudian dengan perjanjian tersebut harus dikembalikan ya, ke Makkah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada orang tersebut dengan kesungguhan keislamannya. Kemudian ya, dari ini semua menjadi pelajaran penting bagi kita untuk ya, jangan sampai kita ya mengedepankan ro'yu ya, pikiran, pandangan ya di atas wahyu. Ya. Jika suatu jelas sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ruang bagi kita untuk berijtihad ya, untuk berupaya ya mengeluarkan hasil akal pikiran kita yang bertentangan dengan apa yang telah datang dari syariat ini. Kemudian thumma ba'da dzalika man aslama ba'da al-fath wa qatal. Kemudian setelah itu mereka para sahabat yang berislam setelah peristiwa Al-Fath dan berperang setelahnya ini, mereka yang berislam setelah peristiwa Hudaybiyah. Kemudian kata beliau selanjutnya, amma tafdhilu ala ta'yin. Adapun ya, penentuan keutamaan secara ta'yin, yakni person per person ya, faqad sadaqa aidan, dan ini juga telah lalu pembahasannya, anna afdhalal ummati ba'da nabiyha, bahwa paling utamanya umat ini setelah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setelah nabi umat ini adalah Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq, ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن ابي طالب. Kemudian setelah Abu Bakar adalah Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan sudah kita lewati pula ya, keterangan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ya, bahwa dalam permasalahan tafdhil ya, pengutamaan dari empat sahabat ini baik, telah terjadi khilaf di kalangan ahlus sunnah antara mana yang lebih utama, yakni antara Utsman dengan Ali ya, dan akhir dari pendapat mereka bahwa Utsman ya lebih utama dibandingkan Ali baik. Ini dalam permasalahan tafdhil. Ya, adapun dalam permasalahan tertib khilafah, tertib khilafah, yakni urutan ya, kepemimpinan terhadap umat ini, maka tidak ada khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ya, tidak ada khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, Syekhul Islam menegaskan siapa yang menyelisih ya, di dalam permasalahan tertib as-sahabah ya, tertib al-khilafah ya, maka dia adalah orang yang sesat, menyimpang ya, dan masuk atau terjerumus ke dalam bid'ah ya. Siapa yang menyelisihi dalam permasalahan ini ya, termasuk di dalamnya celaan terhadap salah satu di antara mereka dalam permasalahan khilafah ini ya. Sebagai contoh seperti yang muncul dari tokoh ya dari pencetus gerakan teroris ya di masa-masa ini, yakni Sayyid Qutb ya, penulis kitab ya Fi Dhilal Quran, di mana dia menilai bahwa ya, kekhilafan Utsman bin Affan ini merupakan jurang ya, merupakan jurang antara khilafah Umar dan Ali bin Abi Thalib, dan ini celaan ya, dan tidaklah mencela terhadap ya, salah satu di antara kekhilafan ini kecuali orang yang menyimpang. Kemudian thumma as-sittatu al-baquna min al-ashrah. Ya, kemudian ya yang tersisa dari 6 sahabat ya, dari 10 sahabat yang mendapatkan janji dengan jannah yang disebutkan di dalam satu hadis ya. Siapa mereka 6? Khalid, siapa saja 6 yang tersisa? Apa? Abu Ubaidah ibn Jarrah ya. Baik, berikutnya Muhammad Buton Bantu. Abdurrahman ibn Auf Hasan. Ya, sudah 2, kurang 4. Lindin. Sa'ad dia. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, sudah 3. Kurang 3 lagi. Muhammad. At-Talhah ibn Ubaidillah Hasan. Kurang 2 lagi. Hidayat. Sa'id ibn Zaid. Baik, kurang 1 lagi. Khalifah, menjawab. Kurang 1 lagi. Ali Az-Zubair ibn Awwal. Baik, ini 6 tersisa ya dari 10 sahabat al-ashrah al-mubasharun ya bil jannah. Sudah isya? Sudah masuk isya belum? Ya. Ayo kita dengarkan azan terlebih dahulu. Subhanallah. Baik, kita masuk bab berikutnya. Babun fin nahyi an sabbi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang larangan ya, mencaci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tafadhal al-qari. Qala al-imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-As'as as-Sijistani rahimallahu ta'ala, haddathana Musaddad qala haddathana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Salih an Abi Sa'id qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadih law anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال أبو سعيد حدثنا العطاردي قال أخبرنا أبو معاوية وذكر الحديث. طيب. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. قال حدثنا مسدد. مسدد. Ibn Musarhad ya, beliau termasuk di antara yakni rijal as-sahihain, bahkan rijal kutubi sittah. Sehingga tidak diragukan kesikohannya. Qala haddatsana Abu Muawiyah. Nah, beliau adalah Muhammad ibn Hazim al-Barir al-Kufi. Beliau juga termasuk di antara rijal kutubis sittah, ya, rawi yang thiqah. Anil A'amash, ya, Al-A'amash ini julukan, ya. Adapun beliau adalah Sulaiman ibn Mihran. Dijuluki Al-Amash karena beliau seorang yang rabun, ya. An Abi Salih, dari Abu Salih, ya, jika dimutlakan Abu Salih, maka yang dimaksud adalah Zakwan, ya, As-Samman. Beliau juga termasuk di antara rijal, ya, kutubis sittah. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, yakni Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau ma'ruf dengan kunyahnya radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, beliau Sa'ad, ya, Ibn Malik Ibn Sinan, ya, Sahabiyun Ibnu Sahabi radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, dan beliau termasuk di antara al-muqthir fil hadis, ya, yang banyak meriwayatkan hadis. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci para sahabatku. Taib akan disebutkan oleh Asy-Syarih Al-Allamah Ahmad An-Najmi terkait dengan sabab urut dari hadis ini. Ini adanya, ya, perselisihan, ya, antara Khalid ibn Walid dengan Abdurrahman ibn Auf. Di mana ketika itu Khalid mengeluarkan ucapan-ucapan yang berisi celaan terhadap sahabat Abdurrahman ibn Auf ini. Ya, hingga kemudian Abdurrahman ibn Auf menyampaikan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, la tasubbu ashabi. Kata beliau, fa walladhi nafsi biyadihi, akademi zat yang jiwaku berada di tangannya. Di sini ada isbat sifat al-yad, ya, lillahi jalla wa'ala. Ada penetapan sifat tangan, ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ala ma yaliku bi jalalihi wa azamatihi, sesuai dengan keagungan, ya, dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berbeda dengan tangan-tangan makhluknya, karena Allah telah menegaskan laisa kamitslihi syai. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, setelah beliau bersumpah, dan beliau bersumpah, ya, untuk menegaskan, ya, bersamaan beliau seorang yang jujur dan datang pembenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala akan kejujurannya. Ya. Di sini beliau menegaskan dengan sumpahnya untuk menunjukkan keutamaan para sahabat. Lau anfaqa ahadukum, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak, kita ingat tadi sebab wurudnya, ya, Nabi SAW mengatakan ini kepada para sahabat, secara khusus Khalid, ya, yang mereka juga sahabat Nabi, tetapi berislamnya mereka setelah fathah. Ya. Artinya, min babi awla, generasi yang datang setelah mereka. Kata Nabi SAW, seandainya salah seorang di antara kalian, yani yang berislam, ya, setelah fathah, ya, berinfak dengan sebesar gunung Uhud emas, ya, emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tidaklah, ya, pahala yang didapatkan dengan infak yang luar biasa ini, ya, berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidaklah bisa mencapai pahala satu mud, ya, dari sedekah yang diberikan oleh salah seorang di antara mereka, ya, para sahabat yang berislam, ya, sebelum fath. Tidak pula nasifahu, setengahnya dari, ya, setengah mud, ya, dari sedekah mereka. Ini menunjukkan, ya, keutamaan yang luar biasa. Ya, sedekah makanan, ya, satu mud atau bahkan setengah mud dari pahala yang dapatkannya tidak bisa dicapai oleh generasi yang datang setelah mereka, meskipun yang diinfakkan itu adalah emas, bukan makanan, tapi emas, dan itu bukan 1 kilo, 2 kilo, tetapi sebesar gunung Uhud. Ya, di sini sekali lagi menunjukkan bagaimana besarnya keutamaan yang diraih oleh para pendahulu umat ini, khususnya dari as-sabiqun al-awwalun. Baik, untuk syarahnya insyaallah pada kesempatan berikutnya. Kemudian di sini katakan, qala Abu Said haddatsana al-Atharidi qala akhbarana Abu Muawiyah wa dzakara al-hadits. Jadi sini beliau menyebutkan sanad yang lain, ini dari Abu Said, ya, dari Al-Atharidi, ya, kemudian dari Abu Muawiyah, ya, bertemu di Abu Muawiyah. Dan ada pertanyaan di sini, afwan, ana bertanya bagaimana cara menasihati orang tua yang lebih mementingkan bisnisnya daripada anaknya. Diajak murojaah berkata, sebentar, ini lagi mencatat yang beli. Masya Allah. Ya, kepada orang tua, ya, tanpa kecuali, perlu untuk disadari bahwa anak kita, ya, tanpa kecuali pula, baik yang banin maupun yang banat, merupakan aset yang sangat berharga. Ya, aset yang sangat berharga yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari perkara duniawiyah. Ya. Baik, sekedar keberadaan, ya, seorang anak di tengah keluarga ini sudah merupakan nikmat yang luar biasa. Ya, sampai-sampai kami pernah mendengar ada seorang ibu-ibu, ya, yang mengungkapkan bagaimana kesedihannya, dia sudah berusia di lebih dari setengah abad, ya, merindukan kelahiran ataupun merindukan keberadaan seorang anak, sampai dia akhirnya melihara anak saudaranya hanya karena ingin ada mungkin suara tangis bayi di rumahnya. Ya, dan tentunya ini sangat sangat berbeda antara anak sendiri dengan anak orang. Ya. Sampai ketika waktu itu beliau nyatanya, ini anak bapak semua, saya waktu itu bawa 3 anak. Saya bilang, alhamdulillah, iya. Yang betapa senangnya orang yang punya anak, ya, dan sedih sekali jika ada orang cerita tentang anak, ya, seperti itu. Sehingga ya, dalam hal ini keberadaan anak di tengah keluarga sekali lagi nikmat, dan nikmat ini butuh untuk disyukuri. Salah satu upaya untuk mensyukuri nikmat tersebut adalah mentarbiah mereka dengan sebaik-baiknya. Termasuk di dalam hal ini, jadi bagaimana memperhatikan dengan tentu ya apa yang dimampui oleh orang tua untuk ta'awun dengan pihak sekolah dalam pendidikan mereka, diantaranya adalah memurojaah dari pelajaran-pelajaran yang diberikan di sekolah. Ya. Waktu yang antum berikan untuk anak antum ya, adalah suatu perjuangan yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyia-nyiakan itu, dan tidak akan ya, kalau ini pelaku bisnis, tidak akan menjadikan ruginya bisnis antum. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan keberkahan pada usaha antum di samping rizki yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan dari jalur yang lainnya, dan ini harus betul-betul diyakini. Oleh karena itu, apapun dalam hal ini profesinya, baik dia sebagai businessman ya, ataupun bisniswati ya, seperti itu ya, ataupun petani atau yang lainnya, maka hendaknya betul-betul bersungguh-sungguh di dalam tarbiyah terhadap anak-anaknya, dan ta'awun dengan pihak-pihak madrasah dalam pembelajaran terhadap anak-anak mereka. Wallahu a'lam. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.